Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala wa bi idznihi, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita. Insyaallah ta'ala kita kembali mengulangi hadis yang dinukilkan kepada kita semua penulis Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, yaitu hadis an Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami qala haddatsani Abu Idris Al-Khawlani annahu sami'a Hudzaifah bin Al-Yaman يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يحدون بغير هدي وتعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أخرجه البخاري في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام yaitu dikeluarkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Manaqib dalam bab tanda-tanda kenabian di dalam Islam pada hadis nomor 3606. Barakallahu fikum. Yaitu hadis yang dikenal dengan hadis sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala an, yaitu suatu hari beliau berkata bahwa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena khawatir kalau kejelekan itu menimpa diriku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dulu di zaman jahiliyah dan zaman kejelekan, yakni sebelum datangnya Islam. Faja'ana Allahu bihadzal khair. Lalu Allah taala mendatangkan kepada kita kebaikan ini, yakni Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fahal ba'da hadzal khairi min syarrin? Apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan ya Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, ada kejelekan." Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khairin? Lalu aku kembali berkata, apakah setelah kejelekan itu ada lagi kebaikan? Qala na'am, iya, ada lagi kebaikan. Wa fihi dahon, tetapi di dalamnya terdapat kabut. Na'am, kabut, yakni syubhat. Terdapat di dalamnya kabut atau awan yang menyelimutinya. Na'am, qultu wa ma dakhunuhu? Aku bertanya, apa itu kabutnya ya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bighairi haddi ta'rifu minhum wa tunkir, yaitu suatu kaum yang berpetunjuk dengan selain petunjukku, engkau mengetahui pada mereka yang ma'ruf dan engkau pula mengingkari mereka yang mungkar. Nah, yakni di zaman tersebut zaman kebaikan, namun bercampur dengannya mukhalafat, yakni kejelekan-kejelekan, penyelisihan. Nah, yang mereka itu ada padanya kebaikan, perkara yang ma'ruf, dan demikian pula yang mungkar. Lalu kalian mengingkari yang mungkar itu dan menetapkan yang ma'ruf. Naam. Qultu fahal ba'da dhalikal khair min syarri? Apakah setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan? Yakni setelah kebaikan yang diselimuti oleh awan kekaburan, apakah setelah itu ada lagi kejelekan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am," yaitu munculnya da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam. Siapa yang menerima seruan mereka, maka dia akan cemplung ke dalam jahannam tersebut. Yani dia akan masuk ke dalam jahannam bersama da'i-da'i tersebut. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Aku berkata, ya Rasulullah, gambarkan kepada kami. Kata beliau alaihi salatu wassalam, hum min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatiha. Mereka adalah dari kulit-kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kita. Yani orang-orang Arab. Nah, yang mereka berbicara dengan lisan Arab. Naam, barakallahu fikum. Mereka itu yang melakukan seruan-seruan terhadap neraka jahannam, terhadap pintu-pintu jahannam. Naam, na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Yang tentunya mereka itu sangat nampak dengan ciri-ciri dan sifat-sifatnya. Qultu fama ta'muruna in adraka dzalik. Aku katakan, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal tersebut ya Rasulullah. Naam, ini apa pertanyaan sahabat Hudzaifah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni meminta solusi jalan keluar jika beliau mendapati zaman kejelekan tersebut dengan munculnya para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Maka beliau minta wasiat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus beliau lakukan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talzam jama'atal muslimina wa imamahum, yaitu engkau komitmen berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslimin dan pimpinannya mereka, imamnya kaum muslimin. Qultu fa in lam yakun lahum jamaah wala imam, bagaimana jika tidak ada jamaah dan tidak ada pimpinan pada waktu itu ya Rasulullah? Maka beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, fa'tazil tilkal firqa kullaha, tinggalkan seluruh firqa-firqa, kelompok-kelompok yang ada, walau anta'adda bi asli syajaratin, sekalipun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian menjemputmu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Yakni dalam keadaan menggigit akar pohon ya, walaupun sendirian. Barakallahu fikum. Naam, ikhwani fi din azzakumullah, hadis ini hadis yang ma'ruf dan sering dijelaskan oleh para ulama kita. Naam, yakni para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah banyak menjelaskan hadis ini. Naam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan wasiat kepada sahabat Hudzaifah bin al-Yaman. Dan sekaligus ini menunjukkan betapa semangatnya sahabat ya, dan khususnya dalam hal ini sahabat Hudzaifah bin al-Yaman begitu bersemangat bertanya kepada Rasulullah, meminta wasiat bekal apa yang harus beliau lakukan ketika mendapati masa-masa tersebut, yakni masa-masa kejelekan. Barakallahu fikum. Maka ini menunjukkan semangat dan tekad yang kuat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengenal kebenaran. Barakallahu fikum. Dan mengenal orang-orangnya, siapa orang-orang yang komitmen berpegang teguh di atas kebenaran tersebut. Nah, demikian barakallahu fikum. Nah, kalau itu adalah di zaman sahabat, di zaman kebaikan ya, beliau sudah bertanya demikian sebagai bentuk persiapan kalau-kalau beliau akan menjumpai masa tersebut ya, bagaimana dengan di masa kita sekarang ini, di masa syarrun ala syarr, ya, di masa kejelekan di atas kejelekan, jauh dari zaman Rasulullah dan para sahabat, jauh dari zaman para imam tabi'in wa tabi'in, jauh dari zaman tersebut. Maka mimbabil aula barakallahu fikum, lebih utama untuk kita bersungguh-sungguh mengenal orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan ciri-ciri mereka, dan sebaliknya mengenal orang-orang yang berada di atas dhalalah wal ghawayah, di atas kesesatan dan kebinasaan, waliyadubillah. Nah, kita wajib mengenal ciri-ciri mereka, mengenal al-haq dari al-batil. Nah, maka tentunya mimbabil aula lebih utama bagi kita semua dibanding dengan di zaman sahabat Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu adalah hak adanya barakallahu fikum, merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam semasa hidup beliau, bahwa akan muncul para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, dan terjadi di zaman kita sekarang barakallahu fikum. Yang dijelaskan oleh ulama, ciri-ciri mereka begitu jelas, ya, menyeru kepada penyatuan agama, bahwa agama semua sama, na'udzubillah, menyeru kepada syubhat ataupun syahwat, ya, menyeru kepada penyatuan agama atau kepada melepaskan hijab jilbab. Nah, barakallahu fikum, menyeru kepada kekufuran, kesyirikan, ya, menyembah, beribadah di kuburan dan sebagainya, ya, kepada bid'ah-bid'ah. Nah, itu sangat jelas sekali, ya, mencela orang-orang yang menegakkan sunnah, bercadar, berjilbab, mengangkat celananya di atas mata kaki, berjenggot dan seterusnya dicela, ya. Nah, menyeru kepada pemahaman sekuler, ya, kebebasan beragama, menyeru kepada penyatuan seluruh akidah yang penting Islam. Nah, walaupun akidahnya akidah Syiah Rafidah, mencaci maki para sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Nah, menyeru kepada adanya nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana pemahaman Ahmadiyah Qadianiyah, na'udzubillahi min dzalik, dan berbagai pemahaman-pemahaman tarekat sufiyah. Nah, semua itu adalah pertanda yang sangat jelas kalau mereka itu adalah du'at ila abwabi jahannam, para da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam yang disebutkan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu di zaman kejelekan. Dan sampai saat ini kita mendengarkan dan menyaksikan hal tersebut barakallahu fikum. Naam. Ya, sebagian dari mereka orang-orang yang berselimut dengan pakaian sunnah, ya, tetapi memiliki keyakinan khawarij, para pemberontak yang senantiasa mencelah dan mencaci para penguasa, pimpinan, pemerintah kaum muslimin, dicela, dijauhkan umat manusia darinya. Naam. Disusupkan berbagai syubhat, ya, berbagai keraguan-keraguan terhadap para penguasanya. Maka ini juga adalah ciri-ciri du'at ila abwabi jahannam, ciri-ciri da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, yaitu menyeru untuk menyelisihi para penguasa, mencela para penguasa, mengkritik para penguasa, pemerintah barakallahu fikum. Maka ini lebih samar dibanding dengan apa yang saya sebutkan semua itu tadi. Mereka ini lebih samar, yang menyusup ke tengah-tengah barisan ahlus sunnati wal jamaah, para salafiyin, ya, dan mereka memakai pakaian sunnah, mereka berpenampilan dengan penampilan sunnah, bahkan mereka pun mengkaji kitab-kitab sunnah. Namun mereka punya prinsip subhat yang ya disembunyikan barakallahu fikum, yang terselubung. Ya, pada saat-saat tertentu dia mengeluarkan subhat racun tersebut untuk mempengaruhi ahlu sunnati wal jamaah. Nah, maka semua itu mereka masuk di dalam apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kejelekan, di atas kejelekan, yaitu munculnya para du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum fi ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menyambut dakwah mereka itu, maka mereka akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam waliyadu billah. Demikian barakallahu fikum. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan mereka itu adalah dari kulit-kulit kita dan berbahasa dengan bahasa kita. Yakni di zaman ya Rasulullah mereka berbahasa Arab. Ya, maka mereka itu adalah dari kaum Arab. Nah, ya. Jika di zaman kita, di negeri kita, maka orang-orang itu adalah mereka berbahasa dengan bahasa kita. Ya, dengan bahasa Indonesia atau di negeri mana saja. Naam, dari negeri-negeri Islam. Naam, demikian ikhwani fiddin a'azzakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat ya, jalan keluar dari hal tersebut. Di antara sebab-sebab yang harus dan wajib ditempuh oleh kaum muslimun untuk menyelamatkan diri dari dai-dai tersebut adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk iltizam dengan jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Nah, kita perhatikan barakallahu fikum, ini wasiat khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada sahabat Hudzaifah bin Yaman yang bertanya pula dengan pertanyaan khusus. Ya, dan Rasul memberi wasiat talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Komitmenlah, berpegang teguhlah dengan jamaah kaum muslimin dan pimpinan mereka. Ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut, prinsip yang sangat pokok, merupakan asas dari asas-asas Islam yang akan menyelamatkan kita dari kesesatan, ya, dari penyimpangan, dari syubhat, barakallahu fikum, dari berbagai pengkaburan-pengkaburan dalam syariat Islam, dalam sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka siapa yang meremehkan prinsip ini, ya, siapa yang meremehkan prinsip ini, sekali lagi mengabaikannya, maka berarti ini pertanda kalau dia adalah orang yang dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Barakallahu fikum. Karena ini merupakan wasiat khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang kita saksikan di zaman kita sekarang dari para dai-dai yang berpenampilan sunnah, ya, membahas kitab-kitab sunnah bahkan, tetapi mereka punya prinsip yang terselubung, yaitu kecenderungan untuk mencela penguasa, ya, membisikkan, memasukkan keraguan-keraguan pada manusia kaum muslimin untuk ragu pada penguasanya. Dengan segala kebijakan-kebijakannya, ini ciri bahwa dia adalah orang yang menyimpang dalam manhaj ataupun dalam akidahnya. Barakallahu fikum. Karena sebagian mereka, orang-orang yang seperti ini, memiliki syubhat membedakan akidah dan manhaj. Ya. Tidak apa-apa kita bermanhaj dengan manhaj ikhwanul muslimin, tidak mesti bermanhaj salafi ahlus sunnah. Yang penting akidahnya akidah salafi, akidah sunnah. Adapun manhajnya, la ba'as kita mengambil metode dakwanya ikhwanul muslimin atau jamaah tabligh atau Hizbut Tahrir atau yang lainnya. Ya, kita mengambil metode dakwah mereka, manhaj mereka, sehingga dia membedakan antara akidah dan manhaj. Ini ciri penyimpangan barakallahu fikum. Ya, ciri penyelewengan dari manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Karena para ulama, para imam tidak membedakan, ya, antara akidah dan manhaj. Wajib berakidah sunnah dan bermanhaj sunnah. berakidah salafiyah, bermanhaj salafiyah. Naam. Maka demikian ikhwani fiddin, sehingga kita dapati orang-orang yang membahas akidah Kitabut Tauhid misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Tetapi dalam manhaj dia tidak mau membahas kitab Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah misalnya. Ya, tidak mau membahas kitab-kitab para ulama yang berbau, kata mereka, ekstrim, berbau ekstrim, ya, yang cenderung manusia sulit menerimanya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Sehingga apa yang kita saksikan dari dakwah-dakwah di zaman kita sekarang, dakwah salaf itu sudah sangat jauh, ya, sudah sangat jauh daripada dari para dai-dai yang menempuh metode, ya, terbiah dengan terbiah salafiyah dari para ulama kita terdahulu. Yang ada sekarang adalah dengan metode-metode yang kita istilahkan dengan silabus-silabus, ya, ambil sana ambil sini, caplok sana caplok sini. Adapun mau membahas kitab dari awal sampai akhir, mengajarkan kepada umat, itu hampir sudah tidak ditemukan hal yang demikian. Ya, yang ada adalah sekedar menakuti kaum manusia dengan neraka, kemudian memberi semangat dengan surga. Nah, adapun masalah detail-detail manhaj, bagaimana berakidah yang benar, bagaimana berdakwah yang benar, ya, bagaimana metode para ulama terdahulu, nah, sudah hampir punah barakallahu fikum di zaman sekarang, sehingga ini min alamati sa'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, ya, dengan lisan mudah mengatakan dakwah salafiyah, bermanhaj salafiyah, tapi dalam praktek amal itu sangat jauh barakallahu fikum. Nah, ya, di zaman sekarang zaman fitnah, jauhnya manusia dari ilmu, jauhnya manusia dari para ulama, banyak begitu mudah kita terpengaruh, ya, begitu mudah kita terpengaruh dan tersubhat, ya, sehingga kita banyak menyesuaikan diri. Nah, banyak menyesuaikan diri barakallahu fikum. Bahkan dalam hal berpakaian, ya, sebagian dari mereka tidak mau berpakaian jubah. Nah, karena terlalu ekstrim. Sebagian dari mereka tidak mau berkopiah seperti kopiah yang kita pakai. Nah, tapi mereka hanya berkopiah dengan kopiah nasional, yaitu kopiah hitam itu. Ya. Nasallallahu salamat wal afiyah. Nah, ini kenyataan. Ya. Bahkan kadang-kadang yang melakukannya adalah dai sunnah yang mengaku dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Berdakwah di pasar memakai pakaian adat, ya, dengan songkok gaya. Naudzubillah. Ya, dari mana metode-metode yang seperti ini? Lalu dia mengatasnamakan itu sunnah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini penyamaran barakallahu fikum. Ya, dan tidak sedikit, ya, saudara-saudara kita bahkan ahlu sunnati wal jamaah terpengaruh dengannya. Nah, maka butuh kita mengingatkan, ya, kepada kaum muslimin dan khususnya kepada ahlu sunnati wal jamaah dengan hadis-hadis yang semisal dengan ini. Nah, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat, sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'an, mereka tidak pernah mengajarkan kepada kita bahwa di zaman tertentu kalian, ya, boleh merubah prinsip-prinsip kalian, ya, boleh merubah cara berislam kalian. Tidak pernah demikian. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa kita berislam sesuai dengan kondisi zaman. Tidak ada di dalam sunnah. Tetapi yang ada adalah sudah menjadi, ya, paten, hukum yang pasti, ya, tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang ibadahnya, tentang akhlaknya, tentang cara berpenampilannya. Tidak pernah Islam mengajarkan bahwa itu akan berubah dari satu zaman kepada zaman yang lainnya, yang berikutnya. Nah, akan tetapi di sana ada, ya, bentuk-bentuk kaidah-kaidah yang terkait dengan maslahat dan mafsadah. Ya, pada kondisi mafsadatnya lebih besar, sementara kita tinggalkan sesuatu yang sunnah ketika kita tegakkan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Tapi itu sementara. Ya, di zaman sekarang berpakaian jubah, berkopiah seperti ini, tidak ada fitnah barakallahu fikum. Sudah menyebar, ya, sudah menjadi kebiasaan kaum muslimun. Demikian pula cadar, jilbab. Nah, maka tidak perlu kemudian dikatakan ini akan menjauhkan manusia sehingga harus ditinggalkan. Nah, sebagian barakallahu fikum, ya. Baik. Jadi dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sekali lagi menjelaskan kepada kita prinsip yang sangat penting dari prinsip-prinsip Islam adalah berkomitmen di atas jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka. Ya. Yakni ketika ada pimpinan, ada penguasa dari kaum muslimin, maka itu namanya jamaahnya kaum muslimin. Ya. Seperti di negara kita misalnya, ada presiden, ada para menteri, mereka muslimun. Ya, mereka muslimun. Walaupun mereka melakukan dosa-dosa besar misalnya, walaupun mereka melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, maksiat, tidaklah menjadikan semua itu kemudian kita melepas, ya, ikatan kita, pegangan kita, komitmen kita kepada jamaah mereka. Tidak, barakallahu fikum. Ya, karena para sahabat sudah mencontohkan. Nah, dalam masa kehidupan sebagian sahabat, mereka mendapati zaman kejelekan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan Hudzaifah di sini. Zaman kebaikan, zaman kejelekan di zaman jahiliyah. Kemudian zaman kebaikan datangnya Islam. Kemudian setelah kebaikan itu ada lagi kejelekan. Ya, itu didapati oleh sebagian sahabat. Seperti misalnya di zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ya, itu zaman kejelekan barakallahu fikum, penguasa yang zalim, yang tidak berat, ya, tidak canggung-canggung untuk membunuh kaum muslimun, bahkan membunuh para sahabat sekalipun. Ya. Mereka dapati. Apakah mereka memberontak? Apakah mereka menghasut manusia untuk memerangi mereka? Sama sekali tidak. Ya, ini contoh dari para sahabat. Ya, seperti Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ini percontohan yang sangat jelas dari beliau. Ya, mendapati zaman-zaman yang seperti itu. Mereka tidak pernah mewasiatkan, ya, untuk memberontak. Ya, sampai di zaman setelah jauh dari sahabat seperti zaman Imam Ahmad rahimahullah, ya, juga mendapati zaman tersebut. Barakallahu fikum. Tidak pernah mereka memerintahkan untuk, ya, memberontak, melawan, ya, kepada penguasa, barakallahu fikum, atau menghasut manusia, ya, membisikkan pada manusia untuk membenci penguasanya. Tidak pernah. Padahal penguasa itu lebih, jauh lebih buruk, lebih jahat, lebih fasik daripada penguasa yang di zaman sekarang misalnya. Ya. Di zaman sahabat, tapi mereka tidak pernah. Berbeda dengan di zaman kita sekarang. Ya. Pemerintah kita, presiden kita ketika memberi kebijakan, ya, dianggap itu kebijakan yang jelek, yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, serta-merta mereka menghasut manusia. Padahal mereka mengaku dai-dai sunnah, dai-dai salafi. Ya, la haula wala quwata illa billah. Sangat jauh berbeda dengan manhaj para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Ya, prinsip iltizam dengan jamaah kaum muslimin ini prinsip yang sangat mendasar dalam Islam. Ya. Nah, kemudian setelah zaman Ya, jadi dalam hadis ini ada 5 tahapan. Mulai dari zaman pertama kejelekan jahiliyah, kemudian zaman Islam, zaman kebaikan. Kemudian setelah itu zaman kejelekan. Ya. Kemudian ada lagi kebaikan yang keempat, tapi kebaikan ada di dalamnya kabut. Ya. Kekaburan yang menyeliputi kebaikan ini tadi, yaitu adanya kaum yang berpetunjuk dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada mereka ada perkara yang ma'ruf, ada yang mungkar. Ya, yang mungkar kita ingkari, yang ma'ruf kita tetapkan sebagai perkara yang ma'ruf, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kelima muncul zaman kejelekan, yaitu munculnya dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka jahannam, barakallahu fikum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat untuk keluar dari hal tersebut, yaitu kita komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan pimpinan mereka. Kalau tidak ada jamaah dan pimpinan, seandainya tidak ada, barakallahu fikum, ya, dan itu mungkin saja, ya, suatu masa kita dapati kosong dari kepemimpinan, ya, mungkin, dan itu tidak mustahil bisa terjadi, barakallahu fikum. Adapun di zaman kita sekarang, ya, kita di zaman kepemimpinan, kita punya pimpinan, ya, dan mereka muslim, mayoritasnya muslim, cuman 1, 2, 3 bisa dihitung dengan jari orang-orang yang, ya, bukan muslimin. Sehingga mereka ini adalah, negeri kita adalah negeri Islam, ya, bukan negeri kafir, barakallahu fikum, negeri Islam, yaitu negeri yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslimun dan pimpinan-pimpinannya adalah kaum muslimun, dan khususnya pimpinan tertinggi dalam hal ini adalah presiden seorang muslim, ya, walaupun dia melakukan berbagai, misalnya berbagai kerusakan, kemungkaran, kefasikan, kefajiran, ya, kezoliman. Tidak ada Al-Quran, tidak pula ada hadis dan petunjuk dari para sahabat salaf yang mengajarkan kita untuk memberontak, ya, atau untuk mencaci maki mereka. Tidak ada, barakallahu fikum, untuk membisikkan kepada manusia, ya, keraguan-keraguan. Tidak ada, tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga dalam praktek para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada yang terjadi satu percontohan atau dua, itu bukan dalil, sekali lagi. Kenapa? Karena itu individu, manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, dan itu dicontohkan sebagian sebagai manusia biasa, satu orang ulama ahlus sunnah terjatuh. Nah, terjatuh dan terpengaruh. Tetapi setelah ditegakkan padanya hujah, rujuk dan bertobat kepada jalan yang hak, yang benar, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Ya, kejadian 1-2 orang tidak dijadikan sebagai dalil, barakallahu fikum. Nah, sehingga ini prinsip yang sangat jelas, ya, dan di zaman sekarang itu, ya, menjadi kabur dan menjadi syubhat, sehingga banyak yang terpengaruh. Maka wajib bagi kita semua untuk saling mengingatkan dengan ini. Nah, sekali lagi, wajib bagi kita semua, dan kita tidak taklid, kita tidak menjadikan ukuran adalah kecerdasan, ya, titel doktor, S2, master, tidak, ya, ukuran kita adalah dalil Al-Quran dan Sunnah dan percontohan dari para ulama, para imam, itu dalil kita. Nah, jika tidak ada Al-Quran, tidak ada Sunnah, tidak ada percontohan dari para imam, ya, maka kita tidak akan mengikutinya. Nah, barakallahu fikum. Ya, dan Allah Ta'ala akan terus memberi ujian kepada kita semua, musibah demi musibah, ujian demi ujian, ya, untuk membuktikan dan menunjukkan siapa yang komitmen di atas manhaj ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Ya, termasuk dalam ujian masa pandemi COVID ini akan muncul dan ketahuan orang-orang yang memiliki manhaj yang ya, menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naam. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafarah majelis untuk kita tegakkan azan, kumandangkan azan dan salat isya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.